Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Puja dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali mengudara bersama Radio Hidayah, radio kesayangan Anda dalam pelajaran bahasa Arab. Semoga para peserta dan para pendengar diberikan kesempatan kesehatan jasmani dan rohani untuk dapat bersama kita mempelajari bahasa Arab ini, supaya kita bisa aktif dalam berbahasa Arab. Karena Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab dan mengutus utusannya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbahasa Arab, dan juga para ulama pembelah sunnah menerangkan Al-Quran dan hadis dengan bahasa yang sama, yakni bahasa Al-Quran. Oleh karena itu, mempelajari bahasa Arab adalah bagian dari din, bagian daripada agama. Oleh karena itu, tujuan kita adalah untuk mempelajari bahasa Arab ini adalah untuk mengetahui din, untuk mengetahui agama. Karena agama, usul din, usul syariah, usul agama ini adalah Al-Quran dan Sunnah, itu yang berbahasa Arab. Oleh karena itu, wajib bagi umat Islam yang mampu dan bertanggung jawab atas tersebarnya Islam ini di permukaan bumi ini, melainkan dengan berbahasa Arab. Karena tidak mungkin memahami dinul Islam dengan pemahaman yang benar kecuali dengan berbahasa Arab ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dalam pelajaran bahasa Arab kita telah sampai kepada pelajaran ke-10 dari kitab Durusul Lugha Al-Arabiyyah li ghairin natiqin biha al-juz'ul awwal li Dr. Abdurrahim. Ad-darsul 'ashiru as-safha 54 min kitab Durusul Lugha Al-Arabiyyah. Naam. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah telah siap dengan buku dan alat tulisnya masing-masing, dan telah siap dengan alat komunikasinya untuk membaca dan aktif dengan kita di studio untuk mempelajari bahasa Arab ini. Kaum muslimin dan muslimat, membuka Ad-Darsul Asir pelajaran ke-10 halaman 54. Istami'u summa karrir al-hiwar baina Hamid wa Muhammad. Percakapan antara Muhammad, Hamid dan Muhammad. Naam. Al-muhadatsah. Istami'u summa karrir. Ad-Darsul Asiru. Man anta? Ana talibun bil jami'ah. Anta talibun jadid? Naam, ana talibun jadidun. Min aina anta? Ana minal Hind. Masmuk? Ismi Muhammad. Wa man hadzal fata alladhi ma'ak? Huwa zamili. أهو أيضا من الهند؟ لا، هو من اليابان. ما اسمه؟ اسمه حمزة. ما لغتك يا محمد؟ لغتي الأردية. لغتي الأردية. ahiya lughatun sahlah? Naam. Hiya lughatun sahlah. Wa Hamza ma lughatuhu? Lughatuhu al-yabaniya. Wa hiya lughatun sa'bah. Aina abuka ya Muhammad? Abi fil Kuwait. Huwa tabibun shahirun. Wa aina ummuk? Hiya aidan fil Kuwait ma'a abi. Hiya mudarrisatun hunak. Adhahabta ila al-Kuwait ya Muhammad? Na'am, dhahabtu. Wa zamiluka aina abuhu? Abuhu fil Yaban. Huwa tajirun kabirun. Alaka akhun ya Muhammad? Na'am, li akhun wahidun. Ismuhu Usama. Wa huwa ma'i huna fil Madinatil Munawwarati. Wa li ukhtun wahidatun ismuha Zainab. Wa hiya fil Iraqi ma'a zawjiha. Zawjuha muhandisun. A'indaka sayyaratun ya akhi? La, ma indi sayyaratun. Indi darrajatun. Hamzat indahu sayyara. Naam, kaum muslimin dan muslimat, tadi bacaan muhadasah antara Hamid dengan Muhammad. Nukarrir marratan tsaniya. Istami' au istami'u. Man anta? Ana talibun bil jami'ah. Aanta talibun jadidun? Naam, ana talibun jadidun. Min aina anta? Ana min al-Hind. Masmuk? Ismi Muhammad. Wa man hadha al-fata alladhi ma'ak? Huwa zamili. Ahuwa aydan min al-Hind? La, huwa min al-Yaban. Masmuh? Ismuhu Hamzah. Ma lughatuka ya Muhammad? Lughati al-Urdiyah. Ahiya lughatun sahla? Naam, hiya lughatun sahla. Wa Hamzatu ma lughatuhu? Lughatuhu al-Yabaniyah. Wa hiya lughatun sa'bah. Aina abuka ya Muhammad? Abi fil Kuwait. Huwa tabibun shahirun. Wa aina ummuk? Hiya aidan fil Kuwait ma'a abi. Hiya mudarrisatun hunak. Adhahabta ila al Kuwait ya Muhammad? Naam, dhahabtu. Wa zamiluka aina abuhu? Abuhu fil Yaban. Huwa tajirun kabir. Alaka akhun ya Muhammad? Naam, li akhun wahidun ismuhu Usama. Wa huwa ma'i huna fil Madinatil Munawwara. Wa li ukhtun wahidatun ismuha Zainab. Wa hiya fil Iraqi ma'a zawjiha. Zawjuha muhandisun. A'indaka sayyaratun ya akhi? La, ma indi sayyara. Indi darraja. Hamzatu indahu sayyara. Naam, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, supaya untuk melancarkan bacaan hiwar al-musyarikin wal-mustami'in, hendaklah untuk berlomba-lomba dalam membaca dan bermuhadasah, bercakap-cakap dengan kita di studio. Naam. Tafadhalu ya Aba Sulaiman. Naam, para peserta pelajar bahasa Radio Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita dengarkan bersama tadi cara baca yang dibacakan oleh Al-Ustaz Zulkhairi dari pelajaran ke-10 Ad-Darsul Ashir tentang hiwar. Mudah-mudahan peserta bahasa Arab Radio Hidayah di rumah bisa menangkap dengan baik apa yang telah dibacakan oleh Al-Ustaz tadi. Dan sekarang tibalah saatnya antum semuanya untuk menelpon ke studio ke nomor 0761-765-2255 untuk membacakan bacaan hiwar yang telah dibacakan oleh Al-Ustaz Zulkhairi tadi. Dan kami tunggu partisipasi dari antum semuanya di nomor 0761-765-2255, 0761-765-2255, atau yang pengen bertanya melalui masalah mufradat dan lain sebagainya bisa melalui SMS dengan nomor 0812-684-20000. Baik, kita terima penelpon yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa dan di mana? Ibu yang bilang di Bandau. Di Bandau, ya, tepat lagi. Ad-Darsus Asir. Man anta ana talibu bil jamiati. Anta talibun jadidun. Naam, ana talibun jadidun. Min aina anta? Ana min al-Hindi. Masmuka? Ismi Muhammadun. Wa man hazal fatal lazimat huwa zamili. Ahwa aidan minal hindi. La huwa minal yabad. Masmu ismu Hamzah. Ma lugotuka ya Muhammad. Lugoti urdiyas. Ahia lugotu sahlatu. Naam, hiya lugotu sahlatu. Lugotun sahlatu. Wa Hamzah malu tuhu lugatuhu yabaniyatu. Naam. Wa hiya lugatu sya'batu. Aina abuka ya Muhammad? Abi fil Kuwait. Huwa tabibun syahirun. Wa aina umuka? Hiya aidan fil Kuwait. Ma'a abdi. Hiya mudarrisun huna. Mudarrisatun huna. Azhabta ilal Kuwait ya Muhammad? Naam, zahabta. Naam, zahabtu. Wa zamiluka aina abu? Abu fil yaban. Huwa tajirun kabirun. Alaka ahun ya Muhammad? Naam, li ahun wahidun. Ismuhu Usama. Wahua ma'i huna fil madinatil munawarati. Wali uhtu wahid. Wahidatun. Wali uhtu wahidatu ismuha Zainabu. Wahia fil iraki ma'a zawji'a. Wa zawjuha wahia fil iraki ma'a zawjiha. Zawjuha muhandisu. A'indaka sayyaratun ya akhi? Di sebelahnya. A'indaka sayyaratun ya akhi? La, ma'indi sayyaratun. Indi darajatu. Hamzatu. Hamzah indi sayyaratun. Indahu. Hamzah indahu sayyaratun. Sayyaratun. Nanti Ummu Yunus di Pandau. Naam, Ummu Yunus. Ajib. Al-Hiwar. Man anta? Ana talibun bil jamiati. A'anta talibun jadidun? Naam, ana talibun jadidun. Min aina anta? Ana min al-Hindi. Ini mengikuti yang di buku ya? Iya. Yeah. Masmuk? Ismi Muhammad. Waman hadal fatal ladhi mat? huwa zamili. Ahuwa aidan minal hin? La, huwa minal yaban. Masmuhu? Ismuhu Hamzah. Ma lughatuka ya Muhammad? Lughati Urdiyah. Apa makna Urdu? Urdu. Bahasa Urdu. Bahasa Urdu. Sahlatun. Sahlatun mudah. Lughatun sa'bah. Bahasa yang sukar, sulit. Al-Fata. Al-Fata pemuda. Ismuhu. Ismuhu. Namanya. Namanya. Zamiluka. Teman, temannya. Zamiluka. Temanmu. Temanmu. Kalau temannya? Zamiluhu. Zamiluhu. Luwatuhu. Bahasanya. Zaujiha. Suaminya. Suami. Iya, suaminya lah perempuan. Iya. Suaminya. Indi. Dengan. Indi. Bersama. Indi. Enggak tahu. Ustaz. Indi darajatun. Enggak tahu. Ustaz. Saya memiliki, saya punya. Oh. Indi punya saya darajatun. Di kamus lah. Kalau indah, iya bersamanya. Kalau indi menunjukkan milik saya mempunyai, saya memiliki indi, indi kitab. Berarti ini apakah kamu memiliki mobil ya? Naam. Aindaka sayyaratun ya akhi? La, ma indi sayyaro. Ma indi, apa artinya ma? Tidak memiliki, tidak, saya tidak memiliki mobil. Mobil. Saya memiliki sepeda. Hamzah memiliki mobil. Hamzah yang memiliki mobil. Naam, ahsanti. Jazakillahu khairan Ummu Yunus di Pandau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan li Ummu Yunus di Pandau. Naam. Tafadhal ba'daha. Naam, itu Ummu Yunus di Pandau. Naam, kita jawab penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu Dina ya? Iya. Tepat kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Dartul Asyir. Man anta? Ana talibun bil jami'ati. A'anta talibun jadidun? Naam. Ana talibun jadidun. Min aina anta? Ana minal jindi. Masmuk ismi Muhammadun. Wa man hajal fatal lazi ma'at? Ya Zamili. Awa aibana minal jindi? La, wa minal yabani. Masmu ismu Hamza. Ma lughatuka ya Muhammad? Lughatul Urdiya. Al-Urdiya. Al-Urdiyatu. Naam. Aya lughatun sahlatun? Naam. Ya lughatun sahlatun. Hamza, ma lughatu? Lughatu Yabaniya. Wa ya lughatu Sa'batun. Aina abuka ya Muhammad? Abi fil Kuwaiti, wa tabibun shahirun. Wa aina ummuka? Ya aidan fil Kuwaiti ma'a abi. Ya mudarrisatun hunaka. Azhabta ila al-Kuwaiti ya Muhammad? Na'am, zahabtu. Wa zamiluka aina abuhu? Abuhu fil yabani wa tajirun kabirun. Naam. Alaka ahun ya Muhammad? Naam. Li ahun wahidun ismuhu Usama. Wa zama'imuna fil madinatil munawarati. Wa li umtun wahidatun ismuhu Zainabun. Wa hiya fil iraki ma'a zawjiha. Zawjiha muhandisun. Naam. A'indaka sayyaratun ya akhi? La, ma'indi sayyaratun. Indi darajatun. Hamza, indahu sayyaratun. Naam. Aina abuka ya Muhammad? Ajib, Ibu Lina. Jawab hiwar berikut ini. Man anta? Talibun bil jami'ati. A'anta talibun jadidun? Ta'am, ana talibun jadidun. Min aina an? Ana minal indi. Masmuk? ismi Muhammadun. Wa man hadzal fata alladhi ma'a? Wa zamili. Ahuwa aiban min al-Hind? La, huwa min al-Yaban. Masmuh? Ismu Hamza. Ma lughatuka ya Muhammad? Lughati al-Urdiyah. Ahiya lughatun sahla? Na'am, hiya lughatun sahlatun. Wa Hamzatu ma lughatuhu? Lughatuhu Yabaniyah. Wa hiya lughatun sahlatun. Aina abuka ya Muhammad? Abi fil Kuwaiti wa tabibun shahirun. Wa aina ummuk? Ya aidan fil Kuwaiti ma'a abi, ya mudarrisatun hunaka. Adhahabta ila al Kuwaiti ya Muhammad? Na'am, zahabtu. Wa zamiluka aina abu? Abuhu fil Yabani wa tabirun tabirun. Alaka akhun ya Muhammad? Na'am, li ahum wahidun, ismuhu Usama. Lalu ma'i huna fil Madinatil Munawwarati. Wa li ukhtun wahidatun, ismuha Zainabun. Wa hiya fil Iraqi ma'a zawjiha. Zawjiha muhandisun. A'indaka sayyaratun ya akhi? La, ma'indi sayyaratun. Indi darajatun. Hamza, indahu sayyaratun. Naam, ahsanti Ibu Lina di Pajar Ujung. Naam, Ibu Lina. Ya, kan? Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bapak saya. Abi. Bapak kamu. Abuka. Bapak dia. Abuhu. Bapak kita. Abuna. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan Ibu Lina di Pajar Ujung. Oh iya, aku minta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Naam. Para pendengar Radio Hidayah, pelajar bahasa Arab Radio Hidayah dimanapun antum berada, telah kita dengarkan tadi bacaan dari Ibu Lina di Pajar Ujung. Dan kami masih menanti partisipasi dari peserta pelajar bahasa Arab Radio Hidayah yang ingin membacakan pelajaran Ad-Dharul Ashir bagian hiwarnya. Nah, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nah, Pak, dengan siapa dari mana, Pak? Abu Sarah dari Lima, Ustaz. Abu Sarah dari Lima. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan. Ad-Dharul Ashir. Nah. Man anta? Ana talibun bil jamiati. Naam, ahsan. A anta talibun jadid? Naam. Ana talibun jadid. Min aina anta? Ana min al-Hind. Masmuka? Ismu Muhammad. Ismi? Wa man hadzal fata allazi ma'ak? Wa zamili. Huwa zamili. Huwa zamili. Ahuwa abdun man hindi? La, huwa man yabani. Minal yabani. Masmuhu? Ismuhu Hamza. Ma lughatuka ya Muhammad? Lughatin al-Qurdiyat. Uhiya lughatun sahla? Abu Sara, ahiyah. Ahiya. Ahiya lughatun sahla? Naam. Iya lughatun sahla. Naam. Wa hamzah ma lughatun? Ma lughatun? Lughatun al-yabaniyatun. Wa hiya lughatun sa'ba. Aina abuka ya Muhammad? Abi fil Kuwaiti huwa tabibun shahirun. Naam. Wa aina ummuka? Hiya aibun fil Kuwait ma'a abi. Hiya mudarrasatun. Mudarrisatun. Hiya mudarrasatun hunak. Azhabta ila Kuwaiti ya Muhammad? Naam, zahabtu. Wa zamiluka aina abuhu? Abuhu fil yabani huwa tajirun kabira. Naam. Ulaka akhun ya Muhammad? Naam. Li akhun wahid. Naam. ismuhu Usama wa huwa ma'iya hana bin al-Madinati al-Munawwarati. Abu Sarah, huna huwa ma'i wa huwa ma'i huna wa huwa ma'i huna fil Madinatil Munawwarah al-Madinati al-Munawwarati. Naam. Walil akhta wali ukhtun wahidatun walil ukhtun wahidatun ismuha ismuha Zainab wa hiya fil Iraqi ma'a zawjiha zawjuha muhallisun. A'indaka sayyarati ya akhi sayyaratun ya akhi a'indaka sayyaratun ya akhi la ma'indi ya sayyaratun indi darajatun indi ya sayyaratun indi darajatun hamzatun indahu sayyaratun. Naam, ahsanta Abu Sarah di Delima. Abu Sarah, ma makna tajirun kabirun? Pedagang besar. Tabibun syahirun. Tabibun syahirun guru baru. Tabibun. Tabib. Pelajar. Talibun yang pelajar. Tabibun. Dokter yang terkenal saya ini. Nah, zamiluka apa artinya? Zamiluka teman. Kanya teman? Temannya. Teman kamu. Teman kamu. Kalau temannya apa masalahnya? Apa sih? Temannya. Temannya zamilu. Zamiluhu. Zamiluhu. Kalau teman saya? Zamiluna. Zamili. Teman saya zamili. Teman kita? Zamiluha. Zamiluna. Teman kita. Nahnu zamiluna. Naam Abu Sarah, jazakallah khairan Abu Sarah di Delima. Nah, langsung Ummu Sarah yang baca lagi. Ayah, ini tafadhali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Man anta ana talibun bi jami'ati. Ana talibun jadidun. Naam. Ana talibun jadidun. Min aina anta? Ana min al-Hindi. Masmu ismi Muhammad. Wa man hadza fatal ladzi ma'ak? Wa jamili awa aiban minal hindi la wa minal yaban masmuhu ismuhu Hamzah ma luwatuka ya Muhammad luwatil urdiyati ahiya luwatun sahlah ka'am ahiya luwatun sahlatun wa Hamzah ما لغته لغته يابانية وهي لغة صعبة أين أبوك يا محمد أبي في الكويت هو طبيب شهير وأين أمك يا أيضا في الكويت مع أبي هي مدرسة هناك mudarrisatun ya mudarris darrisatun ya mudar ro-nya baris bawah 6 ya mudarrisatun sunat azhabtu ila al-Quaidi ya Muhammad na'am azhabtu wa jamiluka aina abuhu fil yabani huwa tajirun kabirun alaka akhu ya Muhammad na'am li akhu wahidun ismuha Usama ismuha. Wa hiya ma'i Wahuwa ma'in munafil ma'jinatil munawwarati wali uhtun wahidatun ismuha Zainab wahiyatil iwati ma'al zawjiha wa zawjiha muhandisu a'indata sayarati ya akhi wa ma'in di sayarati indihi darajatu amja indahu sayarati. Naam, ahsanti Ummu Sarah di Delima. Ismi, apa artinya ismi? Namanya. Ismi. Namamu. Kalau nama saya apa bahasa Arabnya? Nama saya. Mas Muk. Jawabannya? Mas Muka. Apa namanya? Mas Muka. Jawabnya? Mas Muka ismi. Ismi Muhammad. Berarti ismi apa artinya? Ismi nama saya. Nama saya. Kalau nama kamu? Ismuha. Nama kamu? Ismuha. Ismuka. Ismuka. Kalau nama dia? Mas Muhu. Mas Muhu. Jawabannya? Ismuhu. Ah, nama dia Ismuhu. Ismuhu Hamzah. Naam. Ismuhu Hamzah. Lugotuka. Mana lugotuka? Bahasa. Kanya itu? Bahasanya. Bahasa kamu, luo tuka. Luo tuka. Kalau luo saya, bahasa saya gimana? Luo ti. Luo ti. Nah, kalau bahasa dia? Tambahu. Tambahu di belakangnya, luo tu. Luwatuhu. Ya. Jaga filah khairan Ummu Sarah di Delima. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Abu Sarah wa Ummu Sarah di Delima yang telah membaca Al-Muhiwar Ad-Darsul Asiru dengan tepat dan benar. Hanya diperhatikan panjang pendek dan harakat bacaan. Naam. Jazakumullah khairan. Tafadhal ba'dahum. Naam. Tadi telah kita dengarkan Abu Sarah dan Ummu Sarah membacakan pelajaran yang ke-10. Nah, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa dan mana? Dengan Ummu Muhammad di Panam. Ummu Muhammad di Panam. Ya, tepat tadi. Ad-Darsul Asyir. Man anta? Ala tolibun bil jami atil Ma'amta tolibun jadidun Ma'am Ala tolibun jadidun Min aina anta Ana minal hindi Masmuk Ismi Muhammadun Naman hadha fatal lagi ma'am Suwa jamili Ama aidan minal hindi Ya Tua minal yaban Masmuhu ismuhu Hamza Ma'lukatuka ya Muhammadun Lugati al-Urdiya Ahiya lugatun sahlatun La'am Ia lugatun sahlatun Wahamzatu Wahamza Ma'lukatuhu Lugatu Lugatuhu al-Yabaniyatu وهي لغة صعبة أين أبوك يا محمد أبي في الكويت هو طبيب شهير وأين أمك هي أيضا في الكويت مع أبي هي مدرسة هنا أذهبت إلى الكويت يا محمد نعم ذهبت Wazamiluka aina abuhu Abuhu fil yabani Huwa tafirun sabirun Alaka akhun ya Muhammadun Naam Li akhun Naam li akhun wahidun Ismuhu Usama Wahuwa ma'i huna في مدينة المنورة ولي أخت واحدة اسمها زينب وهي في العراق مع زوجها زوجها مهندس أعندك سيارة يا أخي؟ لا ما عندي سيارة عندي دراجة حمزة عند سيارة نعم أم محمد yes, jawab pertanyaan hiwar ini sesuai dengan pertanyaannya jawab yang sesuai dengan Ummu Muhammad man anti ana talibatun lughatun arabiyatun fi radio hidayah a anti talibatun jadidatun na'am ana talibatun jadidatun min aina anti ana min Pekanbaru Masmuk Ismi Ummu Muhammad Waman hadal fatal ladhi ma'ak Waman hadal fatal ladhi ma'aki Ummu Muhammad? Ya, ya, sir. Naam, jawab Huwa zamili Naam. Huwa zamili Ahuwa aydan minal hindi La, huwa minal yabani Masmuhu اسمه حمزة ما لغتك يا أم محمد ما لغتك لغتي الأردية أهي لغة سهلة نعم هي لغة سهلة وحمزة ما لغته لغته اليابانية وهي لغة صعبة أين أبوك Ini dijawab sesuai saya, Ustaz. Nah, terserah mau yang di sini. Sesuai domirnya, yang penting sesuai domirnya. Nah, padahal Aina abuki? Iya, fi Pekanbaru. Huwa. Huwa, iya, Ustaz. Abi atau Abi? Abi fi Pekanbaru. Wa aina ummuki? Huwa ya bahkan baru aidan umun huwa atau hiya hiya nah hiya hiya fil bahkan baru aidan wa zamiluki aina abu mama na zamil kawan kawan wa zamiluki aina abuhu zamiluhu zawjaha zamil Teman kamu di mana bapaknya? Wa zamiluki aina abuhu? Abuhu fil? Jawab abuhu. Seperti yang tertulis di sini. Ummu Muhammad? Iya. Naam, abuhu. Jawab abuhu. Abuhu fil Yaban, huwa tajirun kabir. Ya, Ustaz. Nah, selanjutnya. Abuhu fil yabani huwa tajirun kabirun. Alaki akhun? Naam. Li akhun wahidun. Masmuhu? Ismuhu Usama. Aina huwa? Huwa fil madinatil munawarati. Alaki ukhtun? Naam. Li ukhtun wahidatun. Masmuha Apa Ustaz? Masmuha Ismuhu Zainab Ismuha Ismuha Zainab Aina hiya? Hiya fil Iraqi ma'a zawjiha Ma makna zawjiha? Suaminya Kalau suamimu? Zawjuki Kalau suami saya Zawji Zawji Naam Ahsanti Ummu Muhammad di Panam Jazakillah khairan Ummu Muhammad Terima kasih Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Naam Ahsan Ummu Muhammad di Panam. Jazahallah khairan yang telah membaca dan menjawab al-hiwar dengan tepat dan benar. Jazahallah khairan. Naam. Tafadhal ba'da Ummi Muhammad. Naam, tadi telah dibacakan pelajaran yang ke-10 yang dibacakan oleh Ummu Muhammad di Panam. Naam, kita jawab penelpon berikutnya setelah Ummu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Mursida di mana? Ibu Mursida di Marsan. Di Marsan, ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu 'ashir. Man anta? Ana talibun bil jami'ati. Anta talibun jadidun? Naam, ana talibun jadidun. Min aina anta? Ana min al-Hindi. Masmuka? Ismi Muhammad. ومن هذا الفتى الذي معك هو زميلي أهو أيضا من الهندي لا هو من الياباني اسمه حمزة ما لغتك يا محمد لغة الأردية أهي لغة سهلة نعم هي لغة سهلة وحمزة ما لغته لغته اليابانية وهي لغة صعبة أين أبوك يا محمد؟ أبي في الكويت هو طبيب شهير وأين أمك؟ هي أيضا في الكويت مع أبي هي مدرسة هناك أذهبت إلى الكويت يا محمد؟ نعم ذهبت وزميلك أين أبوه؟ أبوه في اليابان هو تاجر كبير ألك أخ يا محمد؟ نعم لي أخ واحد اسمه أسامة وهو معي هنا في المدينة المنورة ولي أخت واحدة اسمها زينب وهي في العراق مع زوجها مهندس أعندك سيارة يا أخي؟ لا ما عندي سيارة عندي دراجة حمزة عنده سيارة نعم أحسنتي Ibu Mursida di Marsan. Naam, Ibu Mursida, maaf artinya? Beserta. Kalau berserta kamu? Maaka. Kalau berserta kamu perempuan? Maaki. Berserta saya? Main. Berserta dia? Maahu. Muannas? Maaha. Aha. Berserta kita? Mana. Lanjutkan tamrin al-awwal Bu Mursida. Ajib anil as'ilatil atiyah. Naam. Iqra. Ajib anil as'ilatil atiyah. Masmuki? Ismi Mursida. Naam. Min aina anti? Ana min Bukit Tinggi. Ma lughatuki? Lughati Indonesia. Naam. Aina abuki? Kalau sudah meninggal apa Ustaz? Tufi ya. Tuwupi ya. Abi, sebutkan aja daerahnya. Abi di Aina Abuki. Abi Tuwupi ya, udah. Abi Tuwupi ya. Nah. Aina Umuki. Umi Tuwupi ya. Tuwupiat. Nah. Muannas. Alaki akhun. Naam, li akhun. Alaki ukhtun? Naam, li ukhtun. Aindaki sayyaratun? La, ma'indi sayyaratun. Naam. Aindaki darajatun? Naam, indi darajatun. Aindaki qalamun? Naam, indi qalamun. Aindaki daftarun? La, ma'indi daftarun. Aabuki tajirun? Naam, abi tajirun. Min aina Muhammad wa min al-Hindi. Ma lughatuhu? Lughatuhu al-Urdiyati. Aina abuhu? Abuhu fil Kuwait. Aina ummuhu? Hiya aidan fil Kuwait ma'a abihi. Min aina Hamzah? Huwa min al-Yaban. Ma lughatuhu? Lughatuhu al-Yabaniyah. Aina abuhu? Huwa fil Yaban. أين زينب؟ هي في العراق. أين زوجها؟ هو أيضا في العراق. أزوجها مدرس؟ لا، هو مهندس. نعم، أحسنتي. جزاك الله خيراً. إبو مرسيدا دي مرسان. Apa arti daftarun? buku tulis atau daftar. Naam ahsan. Zaujun, suami. Suami. Lughatun, bahasa. Naam. Jazakillahu khairan Ibu Mursida di Marsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ibu Mursida di Marsan. Jazakillahu khairan. Para peserta selanjutnya hendak membaca Tamrinul Awal Ajib Anil As'ilatil Atiyah yang tadi telah dibaca oleh Ibu Mursida dari Marsan. Ajib Anil As'ilatil Atiyah, jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada 22 pertanyaan untuk peserta yang menelpon selanjutnya hendak membaca Tamrinul Awal ini. Naam, tafadhal. Naam, kita terima penelpon yang berikutnya yang akan membacakan Tamarin bagian pertama yang jumlah pertanyaannya ada 22 macam. Naam, kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana? Abu Iza Ustaz. Abu Iza. Ya, silakan di Tio. Ya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Masmu ismi Yunus. Naam. In aina anta? Ana min Bangkinang. Naam. Ma luwatuka? Luwati Bangkinang. Aina abu? Abi Minggang pasat upiat. Naam. Tufiya. Tufiya. Tufiya. Tak waw tufiya. Dari wafat tufiya. Apa Ustaz? Tak waw tufiya. Oh, tufiya. Ayo. Tufiya. Naam. Aina ummuk? Tufiya aidan. Naam, ahsan. Anaka akhun? Naam. Li li akhi. Anaka akhun? Naam. Li ukhtain. Aindaka sayyaratun? Naam. Li sayyaratun. Naam, indi sayyaratun. Indi sayyaratun. Kalau pertanyaannya memakai indaka, jawabannya juga indi. Kalau jawabannya li, alaka. Alaka akhun? Naam, li akhun. Aindaka sayyaratun? Naam, indi sayyaratun. Naam. Tepat dalam bahasa. Iya. Keren. Aindaka sayyaratun? Naam, indi sayyaratun. Aindaka darajatun? Naam, indi darajatun aidan. Naam. Aindaka qalamun? Naam, indi qalamun. Aindaka daftarun? Naam, indi daftarun. Abuka tajirun? La. Huwa qallahun. Min aina Muhammadun? Muhammadun min Bangkinang aidan. Naam. Ma luwatuhu? Luwatuhu Bangkinang. Luwatuhu. Aina abuhu? Luwatuhu. Abuhu di Bangkinang aidan. Aywa. Aina ummuhu? Ummuhu di Bangkinang. Naam. Min aina Hamzah? Hamzah min Padang. Naam. Ma luwatuhu? Luwatuhu Minang. Nah. Aina abuhu? Abuhu di Padang. Aina Zainab? Zainab di Jakarta. Ayuh. Aina Zawjiha? Zawjiha di Jakarta. Zawjuha? Zawjiha mudarrisun? La. Zawjiha muhandisun. Zawjuha muhandisun. Naam, ahsanta. Zawjuha muhandisun. Ahsanta Abu Izza di Jalan Tiung. Ma makna luwatuka? Bahasa kamu. Bahasa kamu. Kalau bahasa saya? Luwati. Luwati. Bahasa dia? Luwatuhu untuk laki-laki, luwatuha untuk perempuan. Kalau luwatuki untuk? Untuk perempuan. Perempuan. Kalau perempuan. Ayo, ahsan. Kalau bahasa kita? Luwatuna. Luwatuna. Sebutkan domir yang 14 yang telah kita sebutkan kemarin. Abu Isa. Domir yang 14. 6. Huwa. Huwa. Huwa hiya. Huwa huma hum. Huwa belum hafal Ustaz. Belum hafal. 6. Sebutkan yang Abu Isa ketahui. Domir. Huwa. 6. Huma. Hum. Hunna. Hiya. Hunna. Antum, antuma, antunna. Naam. Kamu? Ha. Kamu? Anta. Anta, antuma, antum. Yang anti, anti, antuma, antunna. Ayo asan. Ana nahnu. Ayo jazakallahu khairan Abu Izzah di Jalan Tiung. Hafal itu Abu Izzah. Kan masih ragu-ragu susah-susah biasa. Naam. Jazakallah khairan Abu Izzah di Jalan Tiung. Ahsan. Syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Itu telah dibacakan tadi oleh Abu Izzah. Tamarin bagian pertama dalam pelajaran Adatul Asyir, pelajaran ke-10. Naam, kita terima penelpon yang berikutnya. Yang pengen membacakan tamarin bagian pertama dari pelajaran yang ke-10 pada malam hari ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab. Hendaklah serius dan aktif untuk belajar bahasa Arab, karena keseriusan dan keaktifan para peserta itu mendorong para pendengar dan para peserta yang lainnya untuk belajar bahasa Arab. Nah, kita ada sampai kepada tamrinul awal, menjawab pertanyaan-pertanyaan pada latihan nomor satu ini. Nah, tepat dong. Ya, kita terima penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa dan mana? Dari Ummu Umar di Delima. Ummu Umar di Delima. Naam, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ajib anil as'ilatil atiyah. Mas Muki, ismi Ummu Umar. Min aina anti? Ana min Basrah. Ma lughatuki? Lughati al-Indonesia. Aina abuki? Abi Fatmata. Aina umuki? Umi si kulim. Naam. Alaki akun? Naam. Li salatu ikhwani. Alaki uftun? La. Ma'ali uftun. Ana wahidatun pokok. A'indaki sayyaratun? La. Ma'indi sayyaratun. Naam. Li jawalatun qadimatun. Alati li zawji. A'indaki darajatun? Naam. Li darajatun. Jadi allati maksuratun. A'indaki kolamun? Naam. Li salatu aklamin. Naam, ahsan. A'indaki daftarun? Naam. Li daftarun jadidun. Naam. Allazi amama al-maktabi. A'abuki tajirun? La, huwa muwazzafun. Naam, ahsan. Min aina Muhammadun? Muhammadun min Malaysia. Ma lughatuhu? Lughatuhu al-Malayu. Ayo. Aina abuhu? Lughatuhu Malawi. Lughatuhu Malawi. Lughatuhu Malawi. Malayu. Aina abuhu? Abuhu fi Malaysia. Fi Malaysia. Malaysia. Abuhu fi Malaysia. Ayo. Aina umuhu? Umuhu hunaka ma'a zawjiha. Naam, ahsan. Min aina Hamzatun? Huwa fi Kalimantan. Huwa min Kalimantan. Naam. Ma lughatuhu? Lughatuhu al-Banjaru. Banjari. Aina abuhu? Abuhu في Kalimantan. Aida. Aina zau. Aina Zainabu? Zainabu fi Sulawesi. Naam. Aina zaujuha? Zaujuha hunaka. Naam. Ma'am. Hunaka. Azaujuha mudarrisun? Naam. Huwa mudarrisun. Naam, ahsanti Ummu Umar di Delima. Jazakillah khairan. Abuka. Bapakmu. Bapak saya? Abi. Bapak dia? Abuhu. Untuk anaknya? Anaknya? Dia. Abuha. Abuha. Bapak kamu, perempuan? Abuki. Abuki. Bapak kita? Abuna. Abuna. Naam. Ahsanti. Jazakillah khairan. Wa iyaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ummu Umar di Delima yang telah membaca dan menjawab pertanyaan pada tamrinul awal dengan benar dan tepat. Jazahallah khairan. Naam. Tafadhal ba'da Ummi Umar. Ya, kita terima satu penelpon lagi dalam kesempatan malam hari ini dan pelajaran bahasa Arab, yang akan membacakan tamarin bagian pertama dalam pelajaran yang ke-10 dalam pelajaran bahasa Arab Radio Hidayah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa dan mana? Panjang di Sabar Pusat. Panjang di Sabar Pusat, ya, silakan. Tamarin Ajib Anil Azilan Al-Aqiyah. Masmuka? Ismi Hujam. Min aina anta? Ana minal batu sangkar. Ma lughatuka? Lughati Indonesia. Naam, ahsan. Aina abuka? Abi di Pekanbaru. Naam. Si kalau udah meninggal kan? Tufia. Tufia. Naam. Aina umuka? Umu fil Pekanbaru. Umi fil Pekanbaru. Di Pekanbaru. Naam. Alaka akun? Naam. Li akun. Alaka ukhtun? Naam. Li ukhtun. Naam, ahsan. A'indaka sayara? La. Ma'indi sayara. Naam, ahsan. A'indaka darajatun? Naam. Indi darajatun. A'indaka kolamun? Naam. Indi kolamun. A'indaka daftarun? Naam. Indi daftarun. A'abuka tajirun? Naam. Huwa tajirun. Huwa tajirun. Min aina Muhammadun? Huwa min al-Hindi. Ma lughatuhu? Lughatuhu al-Urdiyya. Aina abuhu? Abuhu fil Kuwait. Aina umuhu? Umuhu aidan fil Kuwait. Min aina Hamza? Huwa min al-Yaman. Ma lughatuhu? Lughatuhu al-Yamaniyya. Aina abuhu? Abuhu fil Yaman, fil Yaban. Aina Zainabu? Huwa fil Madinatul Munawwara. Zainab, perempuan. Hiya fil Madinatul Munawwara. Tinam. Aina zaujaha? Zaujuha? Zaujaha? Fil Madinatul Munawwara. Zawjuha fil Madinatul Munawwara ti aidan. Naam. Zawjuha fil Madinatul Munawwara ti aidan. Fil Madinati. Fil Madinati. Al Munawwara ti. Al Munawwara aidan. Naam, ahsan. Azawjuha mudarrisun? La. Kuwa muhandisun. Naam, ahsanta Pak Ujang di Pasar Pusat. Jazakallah khairan Pak Ujang di Pasar Pusat. Yes, naam. Ahsan. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab pelajaran kesayangan Anda. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, memberi manfaat untuk diri kita sendiri dan bermanfaat kepada orang lain dalam bermuhadasah dan bercakap-cakap dengan orang lain, berarti kita telah mengajarkan bahasa kita kepada orang lain. Dalam pelajaran adalah tamrin nomor satu ini, dan pada pelajaran kita ini mungkin kita dapatkan di sana ada domir, banyak bentuk-bentuk domir. Domir muttasil dan munfasil. Domir munfasil, contohnya ad-domir munfasil ada 14. Yang telah kita hafalkan pada minggu yang lalu, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu dhamair al-munfasilah, ad-dhamair al-munfasilah. Sedangkan pada tamrin nomor satu ini kita mendapatkan dhamir dinamakan dhamir muttasil. Dhamir muttasil arti daripada dhamir munfasil yang 14 tadi, dhamir yang berpisah. Berpisah itu satu-satu, huwa, huma, hum. Kalau dhamir muttasil, dhamir yang kata ganti yang bergabung dengan kalimat. Contohnya ismuk, ismuka, ka kata ganti dari anta, dhamir anta, ismuka. Masmuk, bukan kita mengatakan masmu anta, tapi diganti dengan ka, ka ul khitab, ka kaf al khitab. Masmuk itu dinamakan ka, tersebut dinamakan dhamir muttasil. Dan juga ada hu, itu ganti daripada huwa. Dhamir huwa ganti menjadi hu apabila bersambung dengan kalimat. Abuhu atau ismuhu, masmuhu itu ha lil ghaib, orang ketiga, kata ganti orang ketiga. Abuhu, lughatuhu, begitu selanjutnya. Nah, itu bentuk dhamir, dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Dhamir dhamir munfasil yang kita sebutkan pertama tadi 14, huwa huma hum sampai akhir ana nahnu. Dan dhamir muttasil adalah dhamir yang bersambung. Contoh katabtu, katabta, atau abuka, abuhu, abuha, abuna, abuki. Itu dhamir, bentuk dhamir muttasil yang bersambung. Sedangkan munfasil berpisah. Nah, itu sekilas pemberitahuan tentang dhamir, kata kata ganti dalam pelajaran bahasa Arab ini yang terdapat pada tamrin nomor satu ini. Nah, kaum muslimin dan muslimat, berakhirlah pertemuan kita pada malam hari ini dalam pelajaran bahasa Arab dalam buku Durusul Lughatil Arabiyyati Lighairin Natiqina Biha al-juz'ul awal li Dr. Abdurrahim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita tutup pelajaran kita ini dengan membacakan doa kafalatul majlis. Sebelumnya kami minta maaf atas segala kehilapan dan kesalahan. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.